الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد masih pada halaman 64 dari keterangan al-Imam As-Sanani rahimahullahu taala. Fa in qulta, kalau seandainya engkau mengatakan haula alladzina ya'taqiduna fil quburi wal auliya, mereka orang-orang yang punya keyakinan tertentu pada kuburan-kuburan dan para wali, wal fasaq wal khula'a, fasaqah orang-orang fasik, khula'a maknanya al khali' an syari'ah an din, orang yang melepas ketaatan, sama lah semakna, musyrikin adalah orang-orang musyrik, kalladzina ya'taqiduna fil asnam, seperti orang-orang yang punya keyakinan tentang sesuatu di berhala. Kalau ada yang ngomeni kita, apakah antum meyakini mereka-mereka itu sama dengan orang-orang yang meyakini berhala, dalam artian sama-sama syirik? Qultu na'am, aku akan menjawab jawabannya iya. Qad hasala minhum ma hasala min ulaika, sungguh telah terjadi apa yang ada pada mereka, juga terjadi apa yang ada pada mereka-mereka terdahulu. Wasawawhum fi dhalik, dan mereka telah menyetarakan, menyamakan berhala-berhala tersebut atau wali-wali tersebut pada perkara pada perkara itu. Bal zadu alaihim, bahkan mereka menambahnya yang lebih parah lagi. Fil i'tiqad, dalam sisi i'tiqad, wal inqiyad wal isti'bad, dari sisi keyakinan, ketundukan dan peribadatan. Fala farqa bainahum, tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Dari sini diambil faedah, keyakinan orang-orang terhadap kaum musyrik, keyakinan kaum musyrikin di zaman dahulu terhadap berhala, kalau dibandingkan dengan keyakinan ahlul kubur terhadap wali-wali dan orang-orang yang sudah mati, lebih parah. Al-Imam As-Sanani menyatakan, bal zadu alaihim, bahkan mereka, orang-orang zaman sekarang ini, yang meyakini kuburan dan para wali, telah melakukan penambahan pada mereka dari sisi keyakinan. Kalau zaman dahulu jelas ya, keyakinan mereka masih meyakini Allah SWT pemberi rezeki, pengatur, pencipta, tidak ada yang bantu. Kalau sekarang mereka meyakini wali-wali tadi bisa melakukan perkara yang sifatnya rububiyah. Kalau dulu mereka ibadahnya paling menjadikannya sebagai wasilah, syafa'ah. Kalau zaman sekarang, terkadang orang langsung minta ke wali yang sudah mati tadi. Fala farqa bainahum, sehingga tidak ada perbedaan antara mereka. Fa'in qulta, kalau seandainya engkau membantah, ngomeni, engkau mengatakan, ha'ula'il kuburiyun yaqulun, mereka ahlul kubur mengatakan, nahnu la nusyriku billahi ta'ala, la wala naja'alu lahu niddan, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal iltija ilal auliya wal i'tiqadu fihim laisa syirkan. Bersandar kepada para wali dan punya keyakinan kepada mereka, maju lagi. Punya keyakinan tertentu pada mereka, itu bukan kesyirikan. Mereka memberikan alasan, Ini mirip dengan syubhat yang mereka lontarkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jelasnya, apa yang disebutkan beliau Al-Imam Sun'anin tadi, ini dialog ini berarti syubhat yang ada di Najd itu sama dengan yang ada di Yaman. Alasan mereka seperti ini juga di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka beralasan tidak ada mereka itu melakukan kesyirikan. Mereka tidak ada menyembah kuburan tersebut. Mereka menganggap bahwasanya al-iltija bersandar kepada para wali serta punya keyakinan-keyakinan tertentu pada wali tersebut bukanlah perkara kesyirikan. Qultu, kata As-Sunani, ya, betul, memang mereka mengatakan seperti itu. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu ya begitulah. Mereka akan mengucapkan sesuai dengan lisan mereka sesuatu yang tidak sama dengan hati mereka. Lakin hadza jahlun minhum bi makna syirki. Akan tetapi hal yang demikian ini adalah kebodohan yang berasal dari mereka terhadap makna kesyirikan. Mereka tidak tahu apa makna syirik, apa makna ibadah. Fa inna ta'zimahum al-awliya'a wa naharahum an-nahairah lahum syirkun, kata Imam As-Sun'ani, sesungguhnya pengagungan mereka terhadap para wali dan penyembelihan mereka untuk sekian banyak hewan-hewan sembelihan, lahum syirkun, untuk wali-wali tadi merupakan kesyirikan. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fasalli li rabbika wanhar, salat dan menyembelihlah untuk Rabbmu, ay la li ghairihi, bukan untuk yang lain. Kata Imam As-Sun'ani di sini beliau menjelaskan, ini menunjukkan mereka tidak faham makna syirik. Kalau alasan mereka, mereka mengatakan bahwasannya bersandarnya kami kepada para wali, para ahlul kubur, dan punya keyakinan-keyakinan tertentu pada ahlul kubur, itu bukan kesyirikan katanya mereka. Ya, makanya Imam As-Sun'ani menyatakan, ini menunjukkan kebodohan mereka tidak faham makna syirik. Lalu Imam As-Sun'ani menjelaskan pengagungan mereka terhadap kuburan, menyembelih mereka untuk kuburan tadi, itulah bentuk kesyirikan. Lalu beliau bawakan ayat dalil bahwasannya menyembelih diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah untuk Rabbmu. La li ghairihi. Kama yufidu taqdimudz dzarfi, sebagaimana diberikan faedah oleh lafaz pendahuluan dzarf. Takbirnya itu kan fasalli, yang di sini disebutkan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli wanhar li rabbika, ya. Ini fasalli wanhar li rabbika. Wa yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwasanya masajid ada dua makna. Makna pertama adalah masjid-masjid, al-makan al-mu'tadah, tempat yang memang disiapkan untuk salat, al-makan al-mu'tad lis-salah. Yang kedua, a'dha'u sujud, makna al-masajid di sini. Wa annal masajida lillahi ta'ala lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid atau tempat-tempat sujud, anggota-anggota sujud itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menyembah seorang pun bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada lafaz fasalli li rabbika wanhar, li rabbika wanhar, ini ada faedah kekhususan, khususiyah, bahwasanya meli itu memang harus khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Fa'iyaya fattaqun, didahulukan. Maf'ulun bihinya. Atau wa'alaullahi fatawakkalu, hanya kepada Allah kalian fatawakkalu, in kuntum mu'minin, dan yang lainnya. Itu banyak sekali. Dalam masalah menyembelih ini ya, mungkin sudah sering dilewati ya. Para ulama menyebutkan menyembelih itu ada terbagi menjadi empat. Az-zabhu itu ala arba'ati aqsam. Yang pertama, sembelian yang sifatnya wajib. Contohnya apa? An-nadhru lillah. Nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Dam ketika haji atau umroh pelanggaran. Yang lain? Al-hadyu litamattu wal qiran, untuk haji tamattu dan haji qiran. Itu yang wajib. Yang kedua, sunnah. Sembelian yang sunnah seperti al-udhiyah, kurban indal jumhur, menurut jumhur hukumnya sunnah, khilafan li Abi Hanifah. Yang sama akikah juga, akikah itu juga sunnah menurut mayoritas para ulama. Yang ketiga, mubah. Sembelian yang sifatnya mubah, untuk dagang, untuk makan-makan, itu mubah. Yang keempat, sembelian yang sifatnya haram. Sembelian yang haram ini mereka klasifikasi menjadi dua. Yang pertama, haram dan syirik. Haram dan syirik yaitu tatkala sembelihan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haram tapi bid'ah, enggak sampai syirik. Mereka contohkan az-dzabhu lil ma'atim, sembelihan untuk perayaan kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ini mereka golongkan sembelihan yang bid'ah. Masuk juga sembelihan az-dzabhu lillahi ta'ala khalisan indal qubur, sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, murni dia untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi kuburan. Nah, kalau dia nyembeli untuk selain Allah, itu dimanapun tetap syirik. Namun dia meyakini tempat tadi, mungkin lebih afdol menurut mereka kalau potong hewan korban di dekat kuburan. Ini jatuh pada perkara yang haram tapi tidak sampai pada kesyirikan. Itu ringkasnya. Itu ma'ruf di kitab-kitab yang bahas masalah usul salah, syarah-syarah usul salasa dan yang lainnya. Waqad arafta, sungguh engkau telah mengetahui, bima qaddamnahu qariban, dengan apa yang telah kami sajikan barusan, annahu sallallahu alaihi wasallam qad sammar riya asyirkan, bahwasannya Nabi sungguh telah menamai riya sebagai bentuk kesyirikan. Fakaifa bima dzakarnahu, riya saja itu disebut syirik, maka terus bagaimana dengan apa yang telah kami sebutkan? Riya itu, kata Imam As-Sunani kemarin ya, disebut riya. Dia ini kan nyampur, mukhalatah, antara ibadah lillah dengan ibadah kepada selain Allah, mengharapkan pujian. Itu namanya riya, kata Imam As-Sunani. Dia, ya niat awal dia lillahi ta'ala, tapi bercampur. Maksudnya tadi, kalau riya yang ada campur antara lillah dan li ghairihi, ini disebut dengan riya sebagai syirik, maka yang murni untuk selain Allah Subhanahu wa taala jelas disebut dengan syirik. Fa hadzal ladzi yaf'alunahu li auliyaihim huwa ainu ma fa'alahu al musyrikun wa saru bihi musyrikina. Fa hadzal ladzi yaf'alunahu, ini tindakan yang mereka kerjakan ini, li auliyaihim, terhadap wali-wali mereka, huwa ainu ma fa'alahul musyrikun, adalah sejenis ya, sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikun. Itu istilahnya itu persis plek gitu lah. Wasaru bihi musyrikin, dan mereka dengan tindakan ini tadi saru musyrikin, berubah menjadi musyrik. Maksudnya tindakan yang mereka lakukan ini sama seperti yang dilakukan kaum musyrikin. wala yanfa'uhum qauluhum, wala yanfa'uhum qauluhum, pernyataan mereka tersebut tidak akan bermanfaat bagi mereka. Apa pernyataan mereka? Nahnu la nusyriku billahi syai'an. Pernyataan mereka yang mengatakan kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun tidak ada manfaat. Kenapa? Li'anna fi'lahum akzab, akzaba qawlahum. Dikarenakan tindakan mereka yang mendustakan pernyataan mereka sendiri. Yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka tadi sesuatu yang tidak ada pada hati mereka. Maknanya perbuatan mereka sendiri itu menyelisih pengklaiman mereka. Fa'in qulta, kalau engkau menjawab, ngasih alasan, alang kesangarnya Pak Ustaz, langsung dia mau ke musyrik. Ya. Hum jahilun, mereka ini orang-orang bodoh. Annahum musyrikuna bima yaf'alunahu. Mereka itu bodoh, enggak tahu bahwasanya mereka tuh sudah melakukan kesyirikan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya kalau dia masih awam, mungkin masih bisa ditoleran. Awam baru masuk Islam, masih butuh dakwah. Ini nih pacak bantah. Dia mengingi syirik, dituduhnya Wahabi, segala mengkafirkan. Ya. Kalau awam, ya namanya awam, dia tidak tahu. Ya, salah ikut pengajian mesti mending. Ini dia mengi itu tindakan kesyirikan, buat muhadharah, buat ceramah dia sejam, bawakan argumentasi dan dituduhnya pula ini Wahabi suka mengkafirkan. Ya, ngajinya lebih pandai, berarti bukan awam. Ya, bukan orang-orang yang bodoh. Qultu, aku jawab, qad asarraha al-fuqaha fi kutubil fiqhi. Sungguh para fuqaha telah menegaskan dalam kitab-kitab fikih mereka, fi babi riddah, pada bab riddah, anna man takallama bi kalimatil kufri yakfur, bahwasannya orang yang mengucapkan perkataan kekufuran, yakfur, bisa kufur, wa illam yaksud maknaha, meskipun tidak menginginkan maknanya. Namun, ada faedah dari al-imam Syekh Abdul Muhsin al-Abbad rahimahullah hafizahullah ta'ala, kata beliau, hadha laysa ala itlaqihi. Alasan yang seperti ini, laysa ala itlaqihi, tidak secara mutlak. Ya, laisa ala itlaqihi. Faqad yahsul mithlu dzalika an ikrahin aw sabaqi lisanin biduni qasdin lil farahi syadid. Dikarenakan bisa saja terjadi semisal itu dari dasar ikrah, terpaksa. Aw sabaqi lisan, atau apa namanya, kepleset lisannya. Biduni qasdin, dengan tanpa tujuan sama sekali. Lil farahi syadid, dikarenakan terlalu bahagia. Kalladzi wajada naqatahu ba'da an ya'isa minha, seperti orang yang mendapati ontanya dia setelah dia putus asa. Jadi kisahnya ini, ada seseorang di melakukan safar, di kendaraannya ada makanan, minuman. Kemudian dia istirahatlah di sebuah pohon. Bangun-bangun kendaraannya tadi hilang, ontanya tadi. Dicari-cari keliling, dia tidak dapati. Ya, akhirnya dia pun balik ke tempat dia berbaring tadi. Dia mengatakan, hadhi mahlakati, disinilah tempat kebinasaanku. Tiduk dia, sudah siap-siap, mati belal, mati sambil tiduk mikir. Nah, tak lama datang hewannya tadi. Ketika datang, dia sangat bahagia dengan mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Kekufuran bukan kekufuran. Engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Sudah lewat ya keterangannya di fasal al-khamis. Ini Laisa ala itlaqi, kata Syekh Abdul Muhsin al-Abad. Namun mungkin ya, mungkin yang dimaksudkan ilmu sunan ini masuk kepada pembahasan pembahasan man takallama bi kalimatil kufri hazilan au mazihan, dalam rangka untuk bercanda. Nah, mereka menyebutkan yang seperti ini walaupun tidak menginginkan keseriusan, namun tetap menyatakan kekufuran. Oh, enggak, anak bercanda baik, komedi anak-anak. Makanya dalam hal ini tuh yang tinggal dilihat dia ini orang yang bodoh atau bukan. Mungkin dan orang yang baru masuk Islam, misalkan seseorang ini jadikan bahan ejekan, candaan. Karena ketika yang ada sekelompok orang, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal, kalau tidak salah di akhir Nawakidul Islam ya, beliau menyebutkan barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan bercanda, maka kufur. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala seperti itu. Jadi orang yang mengucapkan kalimatul kufri menjadikan sebagai candaan, ejekan, itu merupakan bentuk pengagungan terhadap syariat. Wahada, kata beliau, ya dalun, menunjukkan ala annahum la ya'rifuna haqiqatal Islam wala mahiyat tauhid. Ini menunjukkan bahwasannya mereka tidak mengetahui hakikat agama Islam, wala mahiyat tauhid, serta tidak mengetahui hakikat tauhid. Fasaru hina idzin kuffaron kufron asliyan, maka mereka ketika itu sudah menjadi orang-orang kafir dengan kufur yang asli. Fa inna Allah ta'ala farada 'ala 'ibadihi ifradahu bil ibadah, dikarenakan Allah SWT telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mengesahkannya dalam peribadatan. Alla ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah melainkan kepada Allah. Wa ikhlasuha lahu, dan perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintah melainkan agar mengikhlaskan agama ini tadi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nadallaha lailan wa naharon wa sirron wa jahron wa khaufan wa tama'an thumma nada ma'ahu ghairahu faqad asyraka fil ibadati, barang siapa yang menyeru Allah, memanggil Allah malam dan siang dengan terang, dengan sembunyi, dengan terang-terangan, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa harapan, berarti luar biasa ibadahnya ya. Namun sumanada ma'ahu ghairahu, namun dia tetap menyeru kepada selain Allah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Fa inna du'a minal ibadah, dikarenakan doa adalah bagian dari ibadah. Waqad sammallahu ta'ala ibadatan, sungguh Allah telah menamai doa dengan ibadah. Fi qawlihi ta'ala innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, ai du'ai, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama madakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dengan penuh kehinaan. Ayat ini selalu dijadikan dalil sama yang mau minta doa bersama itu, kalau kita tidak doa bersama sombong. Selalu ini. Antum jengol kalau anu kritikan dia itu selalu ini sombong. Orang yang tidak mau doa itu sombong. Kita tuh bukan tidak mau doa. Misalnya salat langsung balik misalkan, atau zikirnya tidak dikeraskan, dia omongnya sombong. Ba'da qawli ud'uni astajib lakum, setelah firmannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, jazm, ba'da talab. ya. Wallahu ta'ala alam sabih. Insyaallah dilanjutkan besok.